wonder who to me. My God, my God, my God, my God, mahi tahun sude sakami gula mohon masiho masiho mandai sapunggol pe gula mohi tunang do pe jabat nang paraga sorang tu gula mohi tunang teng usaha nang pangulang talirim no anai Manu tunggu tunggi Deke gula moi So terlupa Hona Nambe di para toali Mar birong birong Setong terhirimau Namun tak etak bonai Mulo ni ingot mati kiau na diutai Nyaru pari holan namadai gula moi Ia rungu sahatau di tanah perjalanani Lungut doro haki senang madai gula moi Sakami gula mohon Masiho Masiho mandai Saponggol pe gula mohi Turang do pe jabat nang paraga Sorang tu gula mohi Turang pengusaha nang pangulang Talirin no anai Tunggu tunggu tunggu